meskiku tahu kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan masa ini datang lagi, namamu belum juga pergi dari hati. Rintik kembali membasahi pipi, sebab bayangmu masih di sini. Kukira hanya sekali ku dihantui kenangan. Luka yang kau gores membekas abadi, namun ku masih ingin kau kembali. Dulu ku kira ku akan kuat, kini aku hilang akal sehat. Kau kan selalu jadi yang ku tunggu sampai nanti, saat masa sepi tak lagi mau menghampiri. Sejenak ku kira sudah tak mungkin lagi kau terlintas. Hariku yang tak ada jeda, namun saat semua reda, yang datang di kepala tetap kamu juga. Dulu kukira ku akan kuat, kini aku hilang akal sehat. Kau kan selalu jadi yang ku tunggu sampai nanti, saat masa sepi tak lagi mau menghampiri. 5 hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Tersipu, kau puji lupa aman. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai bahkan selepas badai, terbitlah pelangi. Akan tiba masanya, segala yang kau ingini akan teramini. Akan tiba masanya, segala yang kau ingini akan teramini. Persembahkan bunga abadi yang kupetik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadian hidup. Hidup tiada duka, hidup tiada lara. Ku telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. bersama dirinya. Oh, hanya satu yang kan ku pinta. Pernah sesayang itu pernah. Pernah secinta itu pernah. Pernah sedalam itu tapi itu dulu, sebelum ada hati lain. Pernah berjuang itu pernah. Pernah terjatuh juga pernah. Sama kita tapi itu dulu, pada akhirnya bisa juga. Aku tak kau anggap pada cerita. Aku tak kau anggap pada derita. Tapi kamu berlaku bagai pemilik ragaku. Tapi aku letih juga, lebih baik kita masing-masing. Pernah sesakit ini pernah, tapi kamu yang paling sakit. Walau rasaku ini sakit tak berdarah, jadi aku tak kau anggap pada cerita. Aku tak kau anggap pada derita. Tapi kamu berlaku bagai pemilik ragaku. Tapi aku letih juga. Letih juga, lebih baik kita masing-masing. Tapi aku letih juga, lebih baik kita masing-masing. Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita. Manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Memang benar semua kata mereka. Benarku telah dibutakan cinta. Tak hanya sekali kau hianati. Sudah cukup ku tak tahan lagi. Mati-matian ku membelamu di depan mereka. Walau sakit